Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah al-ikhwah rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih di seputar muqaddimah dari akidah wasithiyah ini. Kemarin Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita dari apa yang dikatakan dijelaskan muallif rahimahullahu taala tentang dua kalimat makna syahadatul rasul. Makna syahadatul rasul, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Berikutnya tentang selawat. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Perkataan muallif rahimahullahu taala tentang masalah selawat sallallahu alaihi, setelah kesaksian dua kalimat syahadat, kemudian syahadatul rasul, kemudian selawat, semoga selawat Allah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, selawat dan salam kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, tasliman mazida, dan salam yang lebih. Qala, kata Syekh Ibnu Utsaimin, salla, makna sallallahu alaihi, makna sallallahu alaihi, semoga selawat Allah, ini adalah doa sallallahu alaihi. Ahsan ma qila fihi ma qalahu Abu al-Aliyah rahimahullahu ta'ala. Qala salatullahi ala rasulihi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Bahwa makna sallallahu alaihi ini memang banyak penafsiran, ya. Dan yang paling bagus kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh Abu al-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, mengatakan salatullahi ala rasulihi, salawatnya Allah kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, adalah thana'uhu alaihi bil mala'il a'la, pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikat. Ini mana salawat. Itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada nabi. Maka ini makna solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikatnya. Kemudian Abu al-Ali Riyah ini, satu ada kisah, ya. Beliau termasuk dari digolongkan termasuk di kalangan tabi'in. Dan juga satu lagi adalah Abu al-Ali Riyah ini al-Imam, terjadi tidak tahu ada masalah dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, termasuk di jarah oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan haditsu Abil Ali Ar-Riyahi riyah, katanya. Haditsnya Abul Ali Ar-Riyahi riyah. Yani haditsnya Abul Ali Ar-Riyahi ini seperti angin. Jadi anggap. Tapi ini biasa terjadi di kalangan para ulama, namanya jarah nisbi. Meskipun yang mengatakan adalah seorang ulama kibar sekalipun. Maka hal ini juga dilihat. Dan yang mengatakan adalah Imam Syafi'i, namun tidak ada para ulama yang lain misalnya mengikuti perkataan Imam Syafi'i ini. Dan seperti ini sangat banyak, contoh-contoh seperti ini sangat banyak sekali dari para a'immah, bukan orang-orang, ya. Maka ini untuk kita bercermin, ya. Sekarang ini yang sedikit-sedikit katanya mengikuti ulama kibar, ya. Nah ini kita lihat, ya. Artinya padahal itu adalah jarah dibuat sendiri dan menyandarkan kepada para ulama, ya. Padahal para ulama tidak demikian. Padahal ini kita lihat, sedangkan mereka terang-terangan mengatakan seperti ini juga dilihat. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Ya. Satu contoh yang lain lagi perkataan Imam Malik. Imam Malik ini siapa? Imam. Imam Ahlul Madinah, Imam Darul Hijrah. Orang paling alim saat itu, bukan hanya di Madinah saja, tapi di seantero dunia beliau saat itu terkenal sekali. Sampai di kalangan para ulama, mereka mengatakan la tufti Imam Malik bil Madinah. Jangan sekali-kali kau berfatwa selagi Imam Malik masih di Madinah. Masyhur ilmunya, bahkan kitabnya Muwatta dipuji oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Mengatakan bahwa ashahul kutub ba'da kitabillah Muwatta Imam Malik. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an itu adalah Muwatta'nya Imam Malik. Saat itu sebelum muncul Bukhari dan Muslim. Sebelum muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini memang Muwatta' itu paling terdepan lah dari buku-buku yang dibuat oleh apa, kumpulan-kumpulan hadis yang dibuat dan dikumpulkan oleh para ulama. Ini kisahnya dengan Muhammad bin Ishaq Al-Madani, sama-sama orang Madinah. Muhammad bin Ishaq Al-Madani ini seorang yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar saduqun imamun fil maghazi. Saduqun imamun fil maghazi, dikatakan imam fil maghazi. Saduq ini derajatnya adalah saduq, kalau meriwayatkan hadis derajat hadisnya adalah hasan. Tapi kalau meriwayatkan maghazi tentang sirah nabawiyah, beliau imamnya. Kalau beliau meriwayatkan masalah sirah nabawiyah, maka beliau adalah imamnya. Artinya pakarnya adalah beliau. Semua jalan sirah nabawiyah lewat beliau, Muhammad bin Ishaq Al-Madani ini. Sampai sirahnya Ibnu Hisham, pegangan kita kan begitu. Ya, pegangan ulama sekarang kan dari sirah Ibnu Hisham ini. Ini lewat jalan Ibnu Ishaq. Maka dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar di Taqrib At-Tahdhib, imamun fil maghazi. Jelas ya? Tapi apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik katakan dajjalun minad dajjalah. Coba. Katakan dajjalun minad dajjalah. Kalau orang kita sekarang yang ngomong dengar seperti itu sudah, pasti akan ditinggalkan, akan di, tidak ada satu pun yang mengikuti perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala ini. Ini para ulama kita mengajarkan seperti itu kepada kita. Nah, taklid. Contoh lain lagi, Imam Ahmad. Lagi-lagi Imam Ahmad. Ini juga semuanya para imam. Contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Ya. Kalau kita belajar jarh wa ta'dil benar-benar, ya. Belajar jarh wa ta'dil, ya. Melihat bagaimana mereka dalam masalah jarh, dalam masalah ta'dil, muraat. Ini yang sekarang ini enggak punya khauf. Enggak punya kaidah, enggak punya khauf, ya. Enggak punya ilmu bicara jarh wa ta'dil. Ngeri sebenarnya. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala juga sama dengan ketika mengatakan kepada siapa, Abu Thawr. Abu Thawr faqih, alim faqih. Katakan apa? Hadza Abu Thawr, Thawrul Kasmi. Katakan Thawrul Kasmi. Abu Thawr ini supaya banteng namanya. Usapi. Kalau kita yang dengar sekarang ini kayak apa sih? Mengulangkan. Ya, Allah besar. Kalau kita nak fitri sahur Allah, ini kita melihat sirah para ulama penting sekali. Bagaimana simat mereka dalam masalah seperti ini? Dan dengan seperti itu akan menjadikan kita itu lebih introspeksi siapa kita. Dan masih banyak kalau misalkan kita contoh-contoh sangat banyak sekali. Saya membaca itu sangat banyak sekali. Jadi tidak usah kemudian kita, yang penting tahsil, ya. Ilmu belajar yang benar. Minimalnya Yang pertama adalah masalah akidah. Taksirul akidah ini ngerti benar permasalahan akidah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya alaihi salatu wasalam dengan baik, dengan pengenalan menjadikan kita benar-benar tunduk. Kemudian kita belajar pelajari hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, minimalnya setiap hari kita kerjakan. Ini benar-benar kita ilmui dari thaharah, salat, apa semuanya yang setiap hari kita kerjakan minimal itu. Kemudian berikutnya adab ini, dan banyak sekali, masih banyak yang kita pelajari. Makanya ikhwan fillah insyaallah sedikit menyinggung di sini sebut Abul Aliyah, mubariwayatnya dari riwayat Abul Aliyah Riyah. Dan ini kita lihat a'immah, ini imam. Ya. Meskipun dijarah. Imam Syafi'i ketika mengatakan haddats dan thiqah, enggak ada yang percaya. Haddats dan thiqah, apa kita enggak percaya sama Imam Syafi'i? Ya. Padahal mengatakan sama Imam Syafi'i telah menceritakan padaku seorang yang thiqah, terpercaya. Ini tidak ada satu pun dari para ulama yang menerima omongannya. Ada thiqah indak. Thiqah menurut Imam Syafi'i belum tentu thiqah menurut yang lainnya. Berarti apa? Ada perbedaan, ada wijhatun nazar dalam menilai orang. Ini juga karena permasalahannya apa? Hadis. Membawakan hadis bukan masalah yang gampang. Membawakan riwayat, membawakan berita bukan masalah yang gampang. Oh, pokoknya membawa orang thiqah. Ya Allah, ya akhi, thiqah man. Sekarang untuk mendapatkan, mencari, lebih lagi sekarang. Dulu saja orang kayak Imam Syafi'i mengatakan thiqah enggak dipercaya. Ya. Apalagi sekarang untuk mencari orang yang dikatakan thiqah, dikatakan adil menurut muhaddithin, katanya ahlul hadis kan. Kalau katanya ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah, ini kaidahnya mestinya mengikuti kepada muhaddithi. Ini sulit didapat orang yang adil. Ya, sulit didapat orang yang adil. Karena kaidah mereka adil itu apa? Al-adalah malakatun tahammalal mar'u ala mulazamati taqwa wal muru'ah wa istinabi af'ali sayyi'ah min syirkin aw fisqin aw bid'ah. Itu berdikatakan adil. Seorang yang adil, ini katanya, ini baru adil tok, belum thiqah, belum terpercaya, belum bobotnya. Karena untuk menilai seorang itu thiqah, ini dua ini. Dikatakan thiqah terpercaya, ini dinilai dari dua. Pertama adalah adalahnya, adilnya, yang kedua adalah bobot, kecerdasannya. Tell me apa enggak? Apa gagal paham? Kan? Bahasa sekarang gitu ya. Ini itu dihitung betul. Enggak boleh sekarang. Kamu sekarang ngaji sekarang besok sudah lupa. Ini kok mau dikatakan orang thiqah dari mana itu kan? Ya. Apalagi ngomongnya sup tempe sore dele, ya. Ya. Sup tempe sore dele sonnya jadi sambal tumpang jadinya, ya. Nah, ini sok kadang-kadang lucu ya. Nonton itu Allah musta'an. Ya. Maka ini kita lihat kalau kita mengaca kepada mereka para ulama. Dikatakan adil itu adalah kemampuan seseorang untuk yang pertama mulazamatut taqwa, konsistensinya dengan nilai ketakwaannya. Wal muru'ah, menjaga harga dirinya, kehormatannya. Yang ketiganya menjaga jauh dari semua perbuatan yang buruk. Wajtinabi af'ali sayyi'ah min syirkin aw fisqin aw bid'ah, dari syirik, fasik, bid'ah. Ini semua terjaga dari kemampuannya. Seperti ini, mana orang adil? Untuk menilai orang adil dengan penilaian muhadditsi, Allah musta'an, sulit. Apakah kita termasuk? Jauh sekali. Cukup untuk kita menilai diri kita sendiri lah, sebelum kita menilai orang lain dengan definisi tadi. Belum lagi kalau kemudian sisi dhobatnya. Dhobat itu ada dhobtu kita, ada dhobtu sadar. Ya, dhabtu pertama adalah dhabtu sadr, bagaimana kecerdasannya, hafalannya dinilai. Ya. Kemudian dhabtu kitab. Ya. Sekarang ngaji-ngaji saja cuma ngaji ciping aja semua. Ya. Kalau toh nulis-nulis, mungkin nulis sekarang enggak tahu dibacanya lagi kapan. Ya. Apalagi kalau sekedar hanya ikut di daurah saja, ya. Kali daurah, daurah teman itu toh. Ya. Ini kemudian lepas. Ya. Mana dhabt kitabnya? Ya. Allah musta'an. Ini sedikit menyinggungan sini disebutkan dari perkataan beliau di Riyahi. Kata beliau qala sallallahu alaihi wa ala sallallahu ala rasulih adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya alaihi salatu wasalam di hadapan para malaikat. Wa amma man fassara salatullahi alaihi birrahma fa qawluhu dhaif. Adapun orang yang menafsirkan salawatnya Allah kepada nabinya alaihi salatu wasalam itu dimaknai dengan rahmat, maka ini perkataan yang lemah. Kenapa? Li'anna rahmata takunu likulli ahad. Karena rahmat itu adalah diberikan kepada siapapun, setiap orang mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua mendapatkan rahmat Allah. Kita semuanya, maka tidak ada kelebihan, ya. Bahkan kalau kemudian diberikan, ya boleh jadi yang lain lebih banyak, ya. Hanya kemudian namanya rahmat ini kan ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Orang diberikan keluasan rezeki bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberikan kemudahan untuk beribadah, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan ini tentunya adalah dua yang berbeda. Ini semua mendapatkannya. Karena rahmat Allah diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali, orang kafir pun mendapatkan bagiannya. Ya. Orang kafir pun mendapatkan bagiannya. Ya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan inna lillahi mi'atu rahmah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu bagian diturunkan ke muka bumi ini, yang dengan satu bagian ini dikatakan dia tarhamul khalq. Makhluk semuanya saling menyayangi, saling memberikan apa, mencintai, merahmati sebagian mereka dan sebagian yang lain. Hatta al-faras ta'fa wa khafiraha khasyyata an tusiba waladaha. Sampai seekor kuda dia mengangkat kakinya karena khawatir akan menimpa kepada anaknya. Ini bagian dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wa li hadha ijma' ulama wa ala anna annaka yajuzu an taqul. Karena ini para ulama ijma', boleh kau mengatakan fulan rahimahullah. Fulan rahimahullah, fulan semoga Allah merahmatinya. Kan sama gitu ya. Ini doa. Sementara kalau fulan shalawatullah alaihi kan enggak boleh, ya. Enggak boleh. Khusus ini. Kalau kemudian diterjemahkan makna salawat itu adalah rahmat, maka tidak boleh. Ini fulan rahimahullah, bukan fulan almarhum, ya. Kalau almarhum ini sudah kayak tazkiyah, ya. Rekomendasi fulan ini dirahmati. Makna almarhum itu adalah dirahmati. Sementara kita kan belum tahu dia dirahmati atau diadab juga enggak ngerti. Ya. Tangan dan hati. Kita mengerti hanya dohirnya saja. Maka ini adalah istilah yang salah. Ya. Sering orang mengatakan almarhum fulan. Almarhum fulan. Apalagi itu sering tambahan al-maghfur fulan. Iya, kalau dosanya diampuni siapa yang bisa menjamin? Ya. Maka ini banyak orang mengamalkan seperti itu. Ini sesuatu yang perlu dikoreksi. Katakan fulan almarhum. Maka fulan rahimahullah atau yarhamuhullah, Allah yarhamuh, gitu ya. Yang merupakan doa. Ini ya, maka boleh untuk kita mengatakan seperti itu, fulan rahimahullah. Bahkan ini semestinya, ya. Selagi itu adalah muslim, ya. Fulan rahimahullah. Ini juga saya ingatkan lagi kemarin dari fatwanya Syekh ketika meninggal dengan Syekh Ahmad bin Bahar al-Sawabi. Ada dari baru-baru, ya, dari Syekh Shalih Suhaimi, ada rekamannya saya dengar, mengatakan ada yang bertanya, bolehkah kita tarahum pada ini Syekh Muhammad Wahab? Maka Syekh Shalih Suhaimi marah, beliau cerita ada seseorang yang tanya seperti itu kepada saya, mengatakan ma ra'yukum fi tarahum ala fulan, maksudnya adalah kepada Syekh Muhammad al-Wasani. Maka dijawab dengan jawaban yang kasar, yang sedikit kasar. Beliau sendiri ngaku terjawab dengan jawaban kasar. Beliau mengatakan sebentar lagi saya akan mengucap ini atarah malaikat qariban. Atarah malaikat qariban. sebentar lagi saya akan mengucapkan kepadamu rahimahullah. Artinya apa? Didoakan mau cepat mati aja itu. Masa tarahum ini seorang alim, muftinya biar Yaman, negeri Yaman, kok kemudian bertanya seperti itu, kurang adab. Tanya kepada seorang seperti Syekh Suarez Suhaib ya, yang seorang Syekh Al-Wasabi ini diakui, dikatakan, beliau mengatakan Syekh bin Bas kenal, Syekh Muthaimin kenal, masyaikh Saudi semuanya kenal beliau. Dan beliau datang ke Saudi dari siapa ya? Pemerintah Saudi pun semua yang membiayai. Kenal beliau murid seniornya Syekh Muqbil. Kok yuk sampai seperti itu? Ini ya, sampai seperti itu. Allah musta'an. Ini sedikit sedikit nyinyir ya. Maka selagi itu adalah seorang muslim, ini diharuskan, dibolehkan untuk kemudian kita, maka selayaknya kita mendoakan meskipun itu musuh sekalipun. Meskipun itu ahli bidah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjamak baik dia, kalau itu yang meninggal adalah orang ahli bidah misalkan. Sekalipun dia ahli bidah. Maka ini menjamak di antara dua kebaikan. Kalau dia meninggal dan itu jelas misalkan, tapi bidahnya belum sampai kepada kekafiran. Belum bid'ahnya belum sampai kepada kekafiran, maka menjamak di antara dua kebaikan. Kebaikan yang masih hidup, kebaikan dari yang sudah meninggal. Kepada yang masih hidup kita tidak usah. Maka ketika dia meninggal, orang-orang ahli agamanya jangan hadir menyolatkannya sebagai bentuk peringatan kepada yang masih hidup. Ya. Ini kebaikan supaya ini bentuk sebagai tahdir ya, peringatan orang seperti itu. Tapi tetap juga yang kedua, tetap kita mengucapkan mendoakan kebaikan rahimahullah. Mendoakan kebaikan. Karena urusannya dia sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi tidak dikenal kalau dia adalah keluar dari agama. Maka ini menjamak antara sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Ini para ulama seperti itu ya. Tidak kemudian wangsa. Karena orang tidak punya kaidah kayak begitu. Kemudian waqtalahu hal yajuzu an taqula fulan sallallahu alaihi. Maka yang diperselisihkan, apakah boleh untuk mengatakan fulan sallallahu alaihi wa hadha yadullu ala anna salat ghairu rahmah. Hal ini menunjukkan salawat itu bukan rahmat. Lain ya. Wa aidan faqad qala Allah ta'ala ulaika alaihim salawatun rabbi wa rahmah. Demikian pula Allah telah mengatakan mereka itulah alaihim salawatun rabbi wa rahmah, bagi mereka salawat Allah dan rahmatnya. Nah, ini dipisahkan kan, salawat dan rahmat sendiri-sendiri. Wal ataf yaqtadil mughayarah, dan ataf ini menunjukkan perbedaan. Idan fassalatu akhassu min ar-rahmah, maka salawat ini lebih khusus dari rahmat. Fasolatullahi ala rasulihi tanawu alaihim mana ila'na, maka salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya alaihi salatu wassalam ini adalah pujiannya kepada di hadapan para malaikatnya, pujiannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikatnya. Ini salawat, karena salawat bermakna doa ya, bermakna ini juga pujian, karena memiliki makna yang namun dalam hal ini adalah lebih khusus. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula katanya wa ala ali, dan juga kepada keluarganya. Ali huna atba'u waladini, Ali Muhammad itu adalah para pengikutnya yang mengikuti agamanya. Ini secara umum. Hadza idza dzukiratil al wahdaha aw ma'a ashab. Hal ini jika al, kata al, alu itu disebutkan sendiri. Misalkan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad saja. Maka al Muhammad termasuk juga umatnya yang mengikuti beliau. Umatnya yang mengikuti beliau masuk dalam kategori an. Atau disebut wa ala ali wa sahbihi ajma'in misalkan. Ali wa sahbihi ajma'in, maka al di sini juga masuk. Fa innaha takunu bi makna atba'ihi ala dinihi mundu ba'thin ila mundu ba'th ila yaumil qiyamah. Maka kata Al ini ketika disebut sendirian mencakup seluruh pengikutnya, yang orang-orang yang mengikuti agamanya semenjak beliau diutus sampai hari kiamat. Ya. Ini maknanya. Wa yadullu ala anna al-al bi ma'na al-atba' ala din qawluhu ta'ala bi ali fir'aun. Dan ini ditunjukkan makna al secara bahasa, ya, yang memiliki arti al-atba' di orang-orang mengikutinya kepada agamanya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ali fir'aun. Ya. An-nar yuraduna 'alayha huduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhulu ala fir'aun ashadd al-'adab. Neraka itu dibentangkan, jadi disodorkan, diarahkan kepadanya pagi dan sore hari. Ya. Yuraduna 'alayha, an-nar yuradun 'alayha uwan wa ashiya. Ini di barzakh. Ya. Ini di barzakh pagi dan sore hari, ini neraka diarahkan kepadanya. Wa yauma taqumu as-sa'a, dan nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, adkhilu, dikatakan adkhilu ala fir'aun, masukkanlah al fir'aun asyaddal adab, dengan siksaan yang paling berat. Masukkanlah mereka al fir'aun pada siksaan yang paling berat. Di sini al fir'aun adalah atba'u. Ya. Ini keluarganya, fir'aun dan yang bersamanya. Amma idza qulinat bil atba', adapun kalau digabungkan dengan al atba', makna lafaz al atba', faqila aluhu atba'uhu, maka ini keluarganya sendiri dan pengikutnya. Fal al humul mu'minuna min ahlil bait, maka al al ini adalah orang-orang yang beriman dari ahlul bait, dari keluarga beliau alaihi salatu wassalam, yakni rumah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لم يذكر الاتباع هنا. شيخ الاسلام ابن تيميه di sini juga tidak menyebutkan al-atba', karena mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira mazida, tidak menyebutkan atba'. Maka ini adalah atba', al di sini adalah aluhu, mereka adalah pengikutnya. Wasahbuhu, dan sahabatnya adalah semua, kullu man ijtama bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Ya, ini definisi sahabat. Siapakah sahabat itu? Sahabat adalah orang yang berkumpul bersama Nabi alaihi salatu wasallam, atau man laqiyan nabi, orang yang bertemu, man laqiyan nabi, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mu'minan bihi, dan dia beriman, wa mata ala dhalik, dan meninggal dalam keadaan iman, walau takhallalat biriddah, meskipun diselani dengan murtad. Ini pertama bertemu dengan Nabi, beriman, kemudian sempat murtad, kemudian balik lagi, beriman lagi, maka ini tetap dikatakan sahabat. Maksud dalam golongan sahabat, ini definisi dengan para ulama. Ini man laqiya Nabi alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallalat riddah. Qala wa sahab huna ala al-al min babi athfil khas ala al-am, maka diatofkan sahab kepada al di sini adalah atof khas, menyandarkan atau menggabungkan yang khusus kepada yang umum. Di anna suhbah akhas min mutlaqil atba', karena suhbah, yani yang bersama sahabat, tentunya ini adalah lebih khusus daripada kemutlakan al-atba', karena al-atba' umum, ya, mutlak, menyangkut yang sahabat juga, juga mereka atba', dan juga sampai hari kiamat. Ini sallallahu alaihi wa ala alihi. Nah, kemudian tentang masalah salawat ini, mungkin sedikit bingung bahwa tentang mengucapkan sallallahu alaihi ini adalah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang lainnya bagaimana? Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala berikan contoh dalam masalah ini. Di qawaid fiqhiyah masuk dalam kaidah ma yajuzu taba'an wa la yajuzu istiqlalan. Ini masuk kaidah ini. Ma yajuzu taba'an wa la yajuzu istiqlalan. Apa yang dibolehkan manakala taba' mengikuti, tapi tidak boleh manakala berdiri sendiri. Beliau mencontoh diantaranya ini, majuju tabahan. Ketika mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, ini boleh memberikan sholawat kepada Nabi, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat, boleh. Tapi kalau kemudian mengucapkan sholawat kepada pengikutnya misalkan saja tanpa menyebutkan Nabi, ini tidak boleh. Sallallahu ala fulan, ini yang tidak dibolehkan. Ya. Ini contoh dalam kaidah ma yajuzu tabaan wa la yajuzu istiqlalan. Beliau di antaranya buat contoh ini. Kalau dalam contoh keseharian belum bukan contoh, makan ulat boleh. Makan ulat boleh kalau campur sayur, campur. Tapi kalau ulat sendirian enggak boleh. Ulat kemakan itu enggak apa-apa. Biasanya di bayam, di kampung sayuran itu kan kadang ada itu kan. Atau makan petai langsung. Atau ulerem, enggak apa-apa. Tapi kalau istiqlalah, enggak boleh. Berdiri sendiri makan ulet ini enggak boleh. Dengan contoh itu ya, di qawaid fiqhiyah. Baik. Selanjutnya qala wa qawluhu wa sallama tasliman mazida. Sallama fiha salamah min al-afat. Makna sallama yakni selamat dari berbagai gangguan. Al-afat. Al-afat ini bisa penyakit ya, bisa apa saja gangguan. Wa fi salati husulul khairat. Maka pada solawat ini adalah husulul khairat, mendapatkan kebaikan. Fa jama'al mu'allifu fi hadhihi as-sighah min baini su'alillahi ta'ala yuhaqqiqa li nabiyil khairat. Maka di sini mu'allif dalam hadis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjamak, menggabungkan sighat ungkapan antara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada nabinya segala kebaikan. Wa khassuha, dan yang paling khusus kebaikan itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Juga wa an yuzila anhu al-afat, dan juga agar menghilangkan dari beliau al-afat, berbagai gangguan, berbagai penyakit, kesulitan, juga afat, dan juga apa saja afatul lisan, diantaranya juga afat, penyakit-penyakit lidah ya. Ini juga dosa, itu juga afat. Wa kadzalika man ittaba'ahu, demikian pula terhadap orang-orang yang mengikuti beliau. Azim. Ini doa yang jami', doa yang menyeluruh untuk Rasulullah SAW khusus, demikian pula untuk para pengikutnya, agar ikut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dan yang kedua, dijaga dari berbagai gangguan. Ini mana selawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini makna selawat dan salam adalah itu. Azim. Maka jangan bakhil kita mendoakan seperti itu. Karena doa itu hanya kepada kita sendiri. Makanya benar ketika Rasul mengatakan orang paling bakhil adalah ketika disebut namaku tidak mau berselawat. Ini dikatakan orang paling bakhil. Ngeri kan? Jadi orang yang util dengan hartanya ini ya. Apa saja nggak mau modal? Ini kita saja nonton sudah nggak seneng ya, nggak enak lah. Orang kok senengnya dia plot aja, nggak mau modal gitu. Ini kita lihat saja sudah itu, apalagi kita Allah, kata Rasulullah SAW, senang ada yang lebih bakhil dari itu. Ada yang lebih bakhil dari itu, ini ketika disebut nama Rasulullah SAW senang tidak mau bersolawat, dikatakan lebih bakhil. Allah bisa, maka ini hakikatnya. Qala wal jumlah, lebih lagi malam Jumat ini ya, dan hari Jumat adalah hari yang kita disunahkan untuk berbanyak solawat. Solawat kita satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini adalah Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Rasul mengatakan man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha syara. Siapa bersolawat kepada aku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah akan memuji kepada kita. Ini luar biasa balasannya. Maka jangan bakhil-bakhil. Kalau yakin, kalau ngerti balasannya, tidak ada orang. Seperti orang misalkan traktir sekali, ya, modal mungkin 5 ribu dapat 5 juta misalkan, atau 5 ribu dapat kali 10 ini. Ya, masya Allah ya. Kemudian dia tahu akan mendapatkan kali 10 ini luar biasa. Pasti akan berebut orang begitu. Kan ibaratnya orang mancing dapat besar. Ya. Dan ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Untuk kita jangan bakhil. Qala jumlatu fi qawlihi sallallahu wa sallama khairiyyatun lafdan talabiyya ma'nan. Pada lafaz salla dan sallama ini khabariyah, bentuknya khabar secara lafaz, tapi maknanya adalah talab, maknanya adalah permohonan, karena di sini bentuknya kan fi'il, kata kerja. Kata kerja ini adalah berita saja, tapi maknanya adalah talab, maknanya adalah permohonan. Lian al-muradu biha doa, karena dimaksudkan dengan sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa. Wa qawluhu mazidan, ya, wa sallama tasliman mazida, tidak mengatakan tasliman kathira, tapi tasliman mazida. Bimana zaidan au ziyadah, yani zaidan tambah, salam yang lebih, dengan salam yang lebih. Wal murad tasliman zaidan ala salawat, yani dengan salam yang lebih dari salawat. Fa yakunu du'an akhar bisalami ba'da shalah. Makanya ada doa yang lain. Doa yang lain dengan salam setelah shalawat. War rasul inda ahli al-ilm man uhiya ilayhi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Rasul menurut para ulama definisinya adalah orang yang mendapatkan wahyu, diberi wahyu dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa qad nubbi'a sallallahu alaihi wasallam bi iqra. Rasulullah SAW nubbi'a menjadi nabi ini dengan iqra, perintah membaca. Ini menjadi diangkat menjadi nabi ketika turun wahyu pada beliau, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bi al-muddatthir. Dan beliau diutus sebagai rasul ketika turun ayat yang keduanya adalah al-muddatthir. Fayaquluhu ta'ala iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pertama kali itu 1 sampai 5 ini mengangkat beliau sebagai nabi. Kemudian ya ayyuhal muddatthir qum fa andir. Ini merupakan surat pengangkatan sebagai rasul alaihi salatu wassalam. Maka ini beliau sebagai rasul. Ini khana fi dinillah jazakumullah, selesai dari masalah syahadat dan shalawat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga seperti ini memberikan motivasi kepada kita untuk lebih kita tafsirul ilm, dan juga kita pentingnya untuk kita mengenal bagaimana sirah para ulama, agar kita tetap bisa mengikuti jejak mereka dan tidak sekedarnya bebek dan taklid saja. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.